وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، masih kita teruskan kajian Tibbun Nabawi yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, masih dalam pembahasan likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Lengkap dari hadis tersebut adalah likulli da'in dawa'un fa'idha usiba dawa'ud da' bari'a bi'idnillahi azza wa jal. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu penyakit dan ini nakirah, melainkan pasti ada obatnya. Illa anzala lahu shifa'an, ini juga nakirah, maknanya umum. Penyakit sifatnya umum, penyakit apa saja. Obat pun di sini dengan nakirah, bima'nal umum, yang artinya adalah semua penyakit pasti ada obatnya. Masalahnya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Bagi orang yang mengetahui obatnya, solusinya, jalan keluarnya, maka dia akan mengetahuinya. Sebaliknya bagi orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak faham, maka dia tidak akan faham, sehingga harus belajar, sehingga harus mengilmui, sehingga harus bertanya, sehingga harus mencari solusi. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un. Taqwiyatun li nafsil marid wa tabib. Masih kita bahas ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, taqwiyatun li nafsil marid wa tabib. Kalimat dari jumlah susunan kalimat ini mengandung penguat untuk jiwa orang yang sakit sekaligus para tabib atau para dokter, karena sifatnya umum, konteksnya umum. Baik itu orang yang sakitnya atau yang menterapinya, yang mengobatinya, umum. Karena bisa saja dia seorang yang sakit mendapatkan sakit yang menahun sehingga berputus asa dari sakitnya tersebut, seolah-olah sudah tidak ada obatnya, seolah-olah sudah tidak ada jalan keluarnya, seolah-olah sudah tidak ada lagi solusinya, kesembuhannya. Demikian pula at-tabib di sini. Seorang dokter atau seorang terapis atau seorang tabib kadang mempunyai sifat sudah pasrah. Bahkan ada sebagian mereka yang mengatakan ini mah sudah enggak ada obatnya lagi, Pak. Susah ini mah. Sudah tunggu ajal saja. Ini mah begini, ini mah begitu dan lain sebagainya. Dari ungkapan-ungkapan yang pesimis yang justru akan melemahkan jiwa si pasien tersebut, atau bahkan seorang tabib pun bisa merasakan pesimis, merasa bersalah, bingung, khawatir, cemas dan lain sebagainya. Secara otomatis tabib tersebut juga goncang di dalam kejiwaannya, sehingga dengan kalimat ini merupakan penghibur bagi kita, bagi orang yang sakit maupun bagi seorang tabib. Pasti ada obatnya, hanya saja masalahnya apa obatnya, ilmunya apa, solusinya apa, hubungannya apa. Sehingga ini butuh ilmu, butuh belajar, butuh bertanya, butuh konsultasi, butuh pengetahuan, butuh ilham dari Allah, dalam artian bantuan dari Allah. Bukan ilham maksudnya wahyu, enggak ada. Setelah Nabi ya sudah cukup. Tapi yang dimaksud adalah yang dibutuhkan ilmu. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu kepada hambanya, sehingga minta kepada Allah agar dibukakan kesulitan-kesulitan. Ya Allah, misalkan saya mendapatkan pasien yang sulit, susah, membingungkan ini dan itu dan lain sebagainya, maka bukakanlah ilmu tersebut untukku. Maka Allah berikan taufik, Allah berikan jalan keluar. Ada saja jalan keluarnya, mungkin melalui apa, melalui apa. Yang itu adalah diijabahinya doa tersebut, dan minta kepada Allah, karena yang menurunkan obat adalah Allah. Sehingga seorang tabib kadang mentok di dalam terapi, dalam mengobati. Walaupun dia mempunyai pengalaman ribuan pasien yang sudah dia pegang, tapi tetap saja yang namanya keilmuan itu terbatas. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang berilmu masih ada yang paling berilmu dan yang memiliki ilmu secara absolut, secara sempurna, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mintalah kepada Allah. Walaupun kita sudah belajar, belajar ini, belajar itu, kadang ketika dia mengangkatkan kedua tangannya minta petunjuk kepada Allah, maka dikabulkan doanya, jalan keluarnya, sehingga dia bisa mendapatkan solusi, taufik dari Allah, ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bukakan baginya, bagi seorang tabib tersebut. Sehingga kadang inilah yang tidak bisa dimiliki oleh tabib-tabib yang lain dari kalangan kufar, yang mereka hanya menyandarkan kepada teoritas semata atau pengalaman semata. Ya memang butuh yang namanya teori dan pengalaman, butuh. Tapi lebih ampuh lagi, lebih mujarab lagi ketika dia mempunyai ilmu, pengalaman, dan diberikan ilham, taufik, ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling terpenting. Wa hasa ala talab dzalika ad-dawa wa at-taftish alayh, sehingga ada dorongan bagi seorang tabib atau orang yang sakit, ada dorongan yang kuat untuk mencari obat tersebut, mencari, mengecek, bertanya apa kiranya obat yang pas untuk penyakit ini, penyakit itu, penyakit yang sudah menaun kiranya. Misalkan dia terkena gangguan atau terkena COVID, bisa dengan jahe atau dengan bawang putih atau minyak kayu putih, atau bisa dengan berbekam, bekam api yang memberikan rasa panas pada tubuh, atau dengan haba sauda, atau dengan yang lainnya. Nah, banyak sekali. Oh, kurang misalkan, ya ditambahkan lagi. Ya, dari jenis dan dosisnya. Tambahkan lagi. Sampai dia mendapatkan dosis yang pas, yang sempurna bagi penyakit tersebut. Fa innal marida idza istash'arat nafsuhu anna lidaihi dawa'an yuziruh ta'allaqa qalbuhu bi ruhir raja. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, karena seorang yang sakit apabila dia merasa jiwanya, dirinya mengetahui ada obat untuk menghilangkan sakitnya, maka ada pengharapan yang masih dia gantungkan di dalam hatinya. Wabaradat indal hararatul ya'as, sehingga cemas, khawatir, putus asa yang membara pada dirinya, menjadi dingin dan redup, lahirlah harapan. Dan tentunya akan berpengaruh kepada kesembuhan. Wan fatahalahu babur raja, sehingga terbukalah pintu harapan bagi orang yang sakit atau seorang tabib tersebut. Wa mataqawiyat nafsu imba'athat hararatul gharizah, ghariziyah, sehingga apabila semakin kuat jiwanya, maka akan semakin kuat pula dorongan energi tubuh, kekuatan tubuh semakin pulih, optimisme, kesembuhan, harapan untuk sembuh. Wa kana dhalika sababan li quwwatil arwah al hayawaniyah wan nafsaniyah wat tabi'iyah, sehingga perkara tersebut adalah sebagai sebab yang paling terkuat di dalam menguatkan arwah jiwa, baik dari segi hayawaniyah atau nafsaniyah, nafsaniyah atau tabi'iyah. Tabi'iyah adalah tabiat secara alami, kejiwaan nafsaniyah. Semakin kuat kejiwaannya, tabiatnya, alamiahnya yang tumbuh, energi di dalam tubuhnya pun kuat. Wa mata qawiyat hadhil arwah, maka semakin kuat dari roh-roh ini semua, jiwa-jiwa ini semua. Qawiyatul quwa allati hiya hamilatun laha, maka akan semakin kuat pula faktor-faktor yang lainnya, faktor eksternal maupun internal, baik dalam maupun luar, sehingga optimisme yang ada dari dirinya semakin kuat dan besar di dalam mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah. Faqaharatil marad wa dafa'athu, dengan kuatnya jiwa maka akan bisa mengalahkan rasa sakit dan menghilangkannya. Ini dari segi apa? Kekuatan jiwa. Karena apa? Kalau sebaliknya, ketika dikatakan Pak atau Bu atau ya fulan, ya akhi, sakit kamu ini susah, gak ada obatnya, kira-kira perasaan kejiwaan orang yang diajak bicara tersebut bagaimana? Ada rasa kesembuhan, ada rasa untuk sembuh, atau semakin pesimis? Semakin pesimis, semakin lemah, semakin bingung, artinya akan semakin sakit dan berlapis menjadi sakit dan sakit. Yang tadinya dia bisa sembuh, tetapi karena pikiran yang mempengaruhi dia, kejiwaan dia, maka akan bertambah buruk kesehatan dia, kesehatan dirinya, dan dia pun meninggal karena ketakutan, bukan karena penyakitnya, karena semakin stres, semakin drop kesehatannya, dan ini berbahaya bagi seorang tabib. Kalau dia tidak mengetahui satu obat, jangan dia mengatakan Pak atau Fulan atau Abu atau Akhi, ini enggak ada obatnya. Ucapan kalimat yang dia ucapkan sudah menyelisihi sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini jahat. Kenapa kita katakan jahat? Pertama, sudah menyelisihi sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap penyakit pasti ada obatnya. Lah ini sakitnya gimana? Ya masalahnya ada hadis kalimat yang berikutnya. Yang jelas sampai di sini kita harus mengimani dan meyakini bahwasanya setiap penyakit itu pasti ada obatnya, tidak mungkin tidak. Seberat apapun dari penyakitnya, pasti ada obatnya, tidak mungkin tidak. Karena ucapan Rasulullah SAW adalah hak. Kalau dia mengatakan ini enggak ada obatnya, berarti sudah menyelisih ucapan Rasul. Sedangkan ucapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga sabda Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah. Karena yang mengetahui segalanya adalah Allah, Allah wahyukan kepada Rasulnya. Masalahnya kalimat yang berikutnya, yaitu alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Orang yang faham, yang mengerti, maka dia akan faham. Dan orang yang bodoh, tidak tahu, tidak faham, tidak belajar, tidak bertanya, tidak konsultasi, maka dia tidak akan tahu terapinya, obatnya, solusinya, jalan keluarnya. Sehingga bertanya, berilmu, mencari apa solusi dari itu semua. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, kadzalika at-tabibu idza 'alima anna li hadha ad-da' dawa'an amkana wa talab wa tafsish 'alayh. Demikian pula seorang tabib idza 'alima anna li hadha ad-da' dawa'an, apabila dia mengetahui bahwasanya penyakit ini ada obatnya dan memungkinkan baginya untuk mencari obat tersebut, mencari obat tersebut, maka hendaknya dia cari, dia tanya, dia konsultasikan kepada yang faham, yang tahu. Ini tugas seorang tabib. Jangan berhenti sampai di situ. Wa amradul abdan ala wizan amradul qulub. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْقَلْبِ مَرَضًا إِلَّا جَعَلَ لَهُ شِفَاءً بِضِدِّهِ. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, وَأَمْرَضُ الْأَبْدَانِ, sedangkan sakitnya badan, عَلَى وِزَانِ أَمْرَضِ الْقُلُوبِ, itu erat kaitannya dengan penyakit jiwa, penyakit hati, kejiwaan. Ini penting. Sehingga enggak mungkin dia tidak sakit, enggak ada kaitannya dengan jiwanya. Wa ma ja'ala Allah lil qalb maradan illa ja'ala lahu shifaan bi dhiddih. Dan tidaklah Allah jadikan penyakit di dalam jiwa seseorang illa ja'ala lahu shifaan bi dhiddih, melainkan Allah jadikan, Allah berikan kesembuhan dengan penawarnya, dengan kebalikannya. Misalkan orang yang cinta dunia, orang yang cinta dunia atau setiap harinya dia pamer hartanya. Kalau istilah anak-anak milenial sekarang apa? Dengan istilah apa? Apa? OKB, orang kaya baru. Atau crazy rich. Ya, orang kaya gila katanya. Yang gila siapa? Itu ungkapan saja. Pamer ini, pamer itu, pamer ini. Belum yang mobilnya, yang ininya, yang itunya, terus. Sehingga ketika ada tetangganya sama mobilnya, dia pun gila lagi. Ini kan enggak selesai-selesai. Yang satu beli apa? Klub sepak bola, yang ini beli klub sepak bola juga. Al-muhim enggak selesai-selesai saingan harta. Sehingga kebalikannya atau penawarnya atau obatnya adalah apa? Di antaranya mengingat kematian. mengingat kematian. Ini juga kejiwaan. Apalagi misalkan kalau piringnya dari emas, ya ininya dari emas, sticknya, makan stick aja dari emas, dibaluri emas, semua emas. Ini kan bahaya. Bahaya dari segi apa? Kejiwaan. Akan membahayakan dia, walaupun dia punya harta, walaupun dia bisa membelinya, ya, untuk mengobatinya, maka akan susah. Dengan harta, dengan obat, enggak bisa. Ajak mengingat kematian, ajak ke kuburan, mengingat kematian. Bahwasanya harta itu adalah duniawi, akan kita tinggalkan. Berapa banyak dari saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita. Nah, karena apa? Orang-orang yang seperti ini pasti susah tidur. Pasti susah tidur. Pasti susah tidur. Bukan gak punya duit, kelebihan duit. Coba disuruh tidur di kuburan, bakal tidur. Karena apa? Angan-angan dia selama ini menumpuk-numpuk harta, ya, bisa terobati dengan kebalikannya, dengan mengingat kematian. Ini diantara contoh saja. Masih banyak dari sakit kejiwaan yang bisa diobati dengan kebalikannya. Fa in ilmu sahibud da' wasta'malahu wa sadafa da' qalbihi abra' bi idznihi. Kalau dia mengetahui kebalikannya dan pas cocok dengan sakit kejiwaannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, abra'ahu biidznillah, maka akan disembuhkan penyakitnya tersebut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sembuh sendiri, tanpa obat, tanpa herbal, tanpa ini, tanpa itu. Enggak perlu. Dia akan sembuh sendiri. Dia akan sembuh sendiri. Nah, dan itu banyak sekali kita berikan solusi-solusi orang-orang yang seperti itu, alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, tanpa herbal dan tanpa bantuan yang lainnya, dengan izin Allah tentunya, semata diberikan solusi kebalikannya, penawarnya, lawannya. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sembuhkan penyakitnya. Dan ini obat yang paling mujarab, yang kadang dengan herbal pun gak bisa, kadang dengan terapi pun susah. Dalam artian bukan susah gak semua, bisa saja, tapi butuh bertahap, butuh proses, butuh sebulan, dua bulan, tiga bulan, sekian bulan, terus, ya. Nah, sehingga yang namanya kesembuhan itu, yang namanya terapi itu, tidak harus dengan herbal, tidak harus dengan obat, tidak harus dengan tumbuh-tumbuhan, ya, dengan kebalikannya, dengan zikir, dengan istighfar, dengan sedekah dan lain sebagainya, yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.